Mitra Bisnis untuk mengantisipasi ancaman macet totalnya lalu lintas di Jakarta sebagai ibu kota negara pada tahun 2015 nanti, beberapa wacana telah digulirkan oleh pemerintah, mulai dari pemindahan ibu kota, penerapan pajak progresif hingga pembatasan usia kendaraan, serta pembangunan transportasi massal. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas wacana ini? Segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, salah satu wacana yang bergulir untuk mengantisipasi padatnya arus lalu lintas Jakarta dan kota-kota lainnya adalah rencana penerapan pajak progresif bagi kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, menurut Bapak, apakah ini akan efektif? Iya, tetapi pajak progresif itu kan kaitannya sebetulnya lebih pada pemasukan untuk pemerintah, bukan untuk mengurangi jumlah mobil, daya dukung, dan sebagainya. Sekarang Anda bayangkan orang seperti Abu Rizal Bakri, sorry ya Bang Rizal ya, dengan uang 80 triliun gitu. Dia mau beli 1000 mobil, mau dipajak progresif, ini nggak ada masalah. Gitu kan? Nah, ini penting untuk untuk pemasukan negara gitu. Meskipun nanti secara pribadi saya juga protes karena saya punya banyak mobil itu, mobil jelek-jelek gitu. Nah, mobil-mobil lama, VW untuk koleksi, beli 5 juta, 2 juta, diutak-atik, dibagusin gitu kan. Daripada main golf, kalau main golf kan sebulan 10 juta udah dapat satu mobil saya. Bermanfaat lagi diutak-atik kan gitu. Terus segitu jadi bisa dipakai, dipajakin lebih mahal dan nggak boleh dipakai ke Jakarta gitu karena ada pembatasan kan gitu. Jadi kita bisa asumsikan setiap aturan yang diskriminatif tidak akan bisa berjalan ya Pak Her? Aturan-aturan yang membuat kecuali ini, kecuali itu, ada pembagian diskriminatif terhadap mobil, diskriminatif terhadap sepeda motor, ya bakalan berhasil itu. Lantas apa pandangan Bapak atas wacana pemindahan pusat pemerintahan, Pak? Ya, itu kan udah dari zaman kuda gigit besi udah ada wacana itu. Nah, kan presiden tinggal mutusin aja. Kalau saya sih setuju seluruh pemerintahan dan kabinet ini pindah aja ke Uganda gitu kan. DPR-nya pindah ke Alaska. Nggak ada mereka jalan kok ini. Nah, emang Republik ini berhenti, masyarakat ini berhenti, perekonomian ini berhenti. Kalau orang-orang Senayan itu anggota DPR itu nggak ada di situ. Nggak ambruk Republik ini, nggak apa-apa. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.